Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Tanbihat 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Kita masuk pada fasal as-sadis, pasal yang ke-6. Setelah kita selesai dari membahas tentang sifat salat An-Nisa, sifat salat wanita, maka beliau membahas permasalahan yang berikutnya, yaitu qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi ahkamil janaiz. Beberapa hukum yang berlaku bagi wanita dalam bab jenazah, dalam bab al-janaiz, hukum-hukum khusus untuk mar'ah, untuk wanita dalam permasalahan pengurusan jenazah. Di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang pengurusan jenazah bagi wanita mukminah. Sebelum itu beliau memberi pendahuluan, katanya, kataballahu al-mautu ala kulli nafsin, wa ikhtassahu subhanahu wa ta'ala bil baqa'i. Qala ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kematian untuk setiap jiwa, dan dia telah mengkhususkan dirinya dengan kehidupan yang abadi. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan menetaplah zat Rabbmu yang maha mulia lagi maha agung. Inilah beliau menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya al-maut, kematian, itu sudah Allah catat, sudah Allah tentukan untuk setiap jiwa. Gilirannya sudah ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang muslim hendaknya dia untuk mengingat yang namanya al-maut, kematian. Seorang muslim yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengingat akhir kehidupan dia di dunia ini. Kehidupan adalah waktu yang sesaat. Kita hidup di dunia, tidak seberapa lama kita akan terus menetap di dunia ini. Sudah ada batasannya, sudah ada ajalnya masing-masing. Selesainya umur kita itu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan bisa bertambah umur kita sepun, dan tidak pula akan berkurang umur kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, dan jika telah datang kematian itu, la yasta'khiruna sa'ah, maka kematian itu tidak terlambat datangnya dari yang telah ditentukan, wa la yastaqdimun, dan tidak mendahului ajal yang telah ditentukan. Ketika kematian itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Azza wa Jalla, sudah ditentukan gilirannya, maka pasti mau tidak mau seseorang harus merasakan kematian. Maka tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini abadi, selamanya. Lihatlah orang-orang sebelum kita. Lihatlah umat-umat sebelum kita. Lihatlah mereka, semua mereka telah hidup dari zaman diciptakannya Adam alaihi salam sampai kita sekarang ini. Mereka semua merasakan kehidupan seperti kita di dunia ini, di bumi ini. Kemana mereka? Di mana bapak-bapak kita? Di mana kakek-kakek kita, orang tua kita? Mereka sudah meninggal, sudah selesai hidupnya, sudah berpindah di bawah tanah. Umur mereka selesai. Walaupun seseorang itu Allah berikan umur yang panjang atau umur yang pendek, pasti berujung dan berakhir dengan al-maut. Maka al-maut merupakan perkara yang besar. Hendaknya kita mengingat al-maut. Kita semua meyakini, kita semua yakin bahwa al-maut itu akan datang. Kita semua yakin tentang itu. Kita akan merasakan yang namanya al-maut. Tidak melihat kematian itu, tidak melihat umur. Tidak melihat apakah dia masih muda atau sudah tua. Tidak melihat apakah dia orang lemah, rakyat jelata, atau orang yang berpangkat, orang yang berwibawa. Apakah dia seorang yang kaya raya atau dia orang yang fakir? Apakah dia orang yang kuat atau orang yang lemah? Semuanya merasakan al-maut. Ketika maut itu datang, tidak membedakan yang namanya status, yang namanya keadaan-keadaan kita. Kita semua meyakini hal tersebut. Maka hendaknya ketika kita meyakini bahwa kita akan mati, maka hendaknya bersegera kita mempersiapkan diri. Persiapkanlah diri-diri kita sebelum kita mendapat giliran al-maut tersebut. Al-maut adalah musibah. Al-maut musibah. Sebuah musibah yang sangat besar. Oleh karena itu Rasul Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'asabatkum musibatul maut. Maka kalian ditimpa musibah dengan kematian. Allah menamakan al-maut musibah. Naam. Al-maut adalah sebuah musibah yang menimpa seorang muslim, yang menimpa seorang hamba. Musibah, dia tidak bisa menambah kebaikan yang selama ini dia bisa lakukan. Musibah, seorang merasa kehilangan orang yang dia cintai. Musibah, demikianlah al-maut musibah. Tetapi di sana ada musibah yang lebih besar. Di sana ada musibah yang lebih besar daripada musibah kematian itu sendiri, yaitu musibah lalai dari kematian. Seseorang yang lalai dari kematian, tidak mau mengingat kematian, cuek, sengaja tidak peduli, dia melalaikan al-maut, sengaja dia tidak mau memikirkan al-maut, sehingga dia lalai, dia merasa akan hidup senang, tenang terus di dunia selamanya, sengaja dia melalaikan maut. Maka ini musibah yang lebih besar. Ini musibah yang lebih besar. Seseorang ketika telah lalai dari kematian, maka sungguh itulah musibah yang lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk selalu mengingat hadimil ladzat, penghancur, pembinasa kenikmatan yang ada. Akthiru min dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian umatku mengingat al-maut, mengingat hadim, penghancur kelezatan dan kenikmatan. Perbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena banyak hikmah. Ketika seorang itu mengingat al-maut, itu akan menumbuhkan semangat dia untuk beramal soleh. Menumbuhkan keseriusan dia untuk mencari akhirah. Dia akan berpikir, ketika dia mengingat kematian, dia akan berpikir apa yang sudah dia siapkan ketika kematian itu datang pada dirinya. apa yang akan dia bawa ketika dia sendirian di dalam kubur, apa yang akan terjadi dia kepada dia. Dia akan berpikir kematian akan menimpa dia, sehingga dia semangat untuk tidak menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan kesempatan yang masih ada pada dia. Dia berpikir itu. Ingatlah, ketika kematian datang, apakah kita semua ridho terhadap amalan kita? Apakah kita ridho terhadap amalan-amalan yang akan kita bawa ini? Maka mengingat al-maut membantu seorang untuk semangat dalam beramal saleh dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan terus membantu dia untuk selalu mengingat Allah dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka kita semua sekarang berada di dalam sebuah kenikmatan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, fursah. Kita masih merasakan kehidupan. Masih tersisa umur kita di jasad kita ini. Maka gunakanlah. Gunakanlah kesempatan yang baik ini dengan sebaik mungkin. Sebelum tiba waktunya, kita tidak bisa beramal. Sebelum datang kematian, sebelum kita nanti akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, dan kita akan bangkit di yaumul qiyamah, kita akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah tentang amalan-amalan yang kita lakukan selama kita hidup. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat keturunan anak-anak, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat, dengan keimanan, dengan ketakwaan yang dia bawa, dengan amalan-amalan saleh yang dia bawa. Itulah yang memberikan manfaat bagi dia. Adapun orang tua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, teman dekat kita, ibu kita, semua tidak ada yang bisa memberikan manfaat di hari kiamat kelak. Maka hendaknya kita semua mempersiapkan diri kita dengan melakukan amalan-amalan saleh selama kita masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk menambah kebaikan-kebaikan. Gunakanlah. Maka ikhwati fillah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallahu jami'an, akhir kehidupan adalah al-maut. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, maka ziarahlah kubur. Berziarahlah kalian, kunjungilah kuburan tersebut. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena itu akan mengingatkanmu tentang akhirah. Baik. Kemudian kita masuk kembali kepada pelajaran kita. Qala kataballahu al-maut ala kulli nafsin wa ikhtassahu subhanahu wa ta'ala bil baqa. Allah Azza wa Jal telah menetapkan kematian untuk setiap jiwa. Dan dia mengkhususkan dirinya dengan kehidupan yang abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sebagaimana firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbik, dan tetaplah zat Rabbmu yang maha agung lagi maha mulia. Wakhtassa janaiza, wakhtassa, wakhtassa janaizu bani adama bi ahkamin yajibu ala al-ahya'i tanfidhuha. Wakhtassa janaizu bani adam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan pada jenazah bani adam dengan hukum-hukum tersendiri. Yajibu alal ahya'i, yang wajib bagi orang yang hidup, tanfidhuha, untuk melakukannya. Jadi wajib bagi orang yang hidup untuk melakukan pengurusan jenazah bani Adam. Jadi Allah mengkhususkan jenazah bani Adam daripada jenazah makhluk-makhluk yang lain. dengan hukum-hukum yang Allah wajibkan bagi mereka yang hidup untuk mengurusnya. Wa nahnu nadhkuru fi hadzal fasli, dan kami akan menyebutkan dalam pasal ini ma yakhtassu bin nisa, hukum-hukum yang khusus bagi wanita, minha, dari permasalahan hukum-hukum jenazah, dari permasalahan jenazah. Ma yakhtassu bin nisa minha yani minal jenazah, dari hukum-hukum pengurusan jenazah bagi wanita. Al-awwal, atau sebelum kita masuk, mungkin anak ingin menyebutkan beberapa faedah. Di sini beliau memang sengaja membuat pembahasan yang sangat ringkas, khusus untuk wanita. Tetapi tidak mengapa kita menyebutkan beberapa faedah supaya kita lebih mengetahui ilmu tentang pengurusan jenazah ini. Yang pertama, yaitu disunnahkan untuk menyegerakan dalam pengurusan jenazah. Disunnahkan ketika kita mendapati seorang yang telah meninggal, yang sunnah bagi kita adalah mempercepat, menyegerakan pengurusan jenazahnya. Jadi tidak ditunda-tunda, diundur-undur sampai waktu yang panjang. Tapi tidak, yang sunnah adalah bersegera mengurus jenazah. Dari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu ilaiha, wa in taku ghaira dhalik fa syarrun tadha'unahu an riqabikum. Uruslah jenazah itu dengan cepat, segerakanlah dalam pengurusannya. Kenapa kata Rasul? Fa in taku salihah, karena jika jenazah itu saleh, baik, maka sungguh fa khairun tuqaddimunahu ilaiha, maka sungguh kita telah menyegerakan kebaikan untuknya. Kita telah menyegerakan kebaikan untuk dia. Karena orang saleh jika dia meninggal, maka dia akan mengatakan, cepat, cepat kuburkan aku. Dia ingin cepat mendapat kenikmatan di dalam kubur. Maka ketika kita mempercepat pengurusan jenazahnya, maka sungguh kita telah mempercepat sampainya kebaikan untuk dia. Wa in taku ghaira dhalik, tetapi jika jenazah itu jelek, bukanlah orang yang saleh yang meninggal, na'udzubillah, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan itu segera kalian letakkan dari punggung-punggung kalian. Jadi di sini Rasulullah SAW mengingatkan, menganjurkan kepada orang yang mengurus jenazah untuk bersegera. Tidak harus dia menunggu sampai berhari-hari, tidak, tetapi segera mengurus jenazahnya. Karena hikmahnya, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW, jika jenazah itu adalah orang yang saleh, maka kita telah menyegerakan kebaikan untuk dia. Kalau tidak, berarti kita selesai dari pengurusannya, meletakkan kejelekan yang ada di pundak-pundak kita. Namun para ulama menyebutkan bahwa penyegeraan pengurusan jenazah di sini, yakni sampai betul-betul memang diyakini dan bisa dipastikan orang tersebut telah mati, telah meninggal. Jadi bukan ketika kita melihat orang sudah tidak bernafas atau jantungnya tidak berdetak, kemudian langsung kita urus jenazahnya, tidak. Tetapi harus dipastikan bahwa dia memang betul-betul sudah meninggal. Karena terlebih di sana ada beberapa kasus, beberapa kondisi di mana seorang itu mungkin saja dia mengalami kematian sesaat, mati suri, atau berhenti nafasnya sesaat, jantungnya tidak berdetak sesaat. Padahal dia belum meninggal. Maka ini harus dipastikan sebelum kita mengurus jenazah, harus dipastikan tentang kematiannya. Dan juga bisa kita lakukan dengan cara meminta bantuan kepada dokter untuk mengetahui kondisi orang ini, karena mereka tentu yang lebih mengerti tentang kondisi orang tersebut. Kemudian juga di antara perkara yang perlu untuk dilakukan terhadap jenazah, yakni sebelum meninggalnya dia, sebelum si mayit ini meninggal, ketika dia menghadapi sakaratul maut, hendaknya orang yang hadir di sekitar dia mentalqin dengan ucapan la ilaha illallah. Ditalqin, disuruh mengucapkan kalimah at-tauhid la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Maka hendaknya seorang yang melihat jika ada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, siapapun dia, kita talqin, kita ajak dia untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian jika telah meninggal, telah dicabut ruhnya oleh Allah, maka disunnahkan untuk menutup kelopak matanya, ditutup matanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna ruh idha qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya arwah, nyawa itu jika dicabut, maka mata itu akan mengiringi, memandang, akan mengiringi arwahnya. Maka disunnahkan untuk ditutup jika mayat itu meninggalnya dalam kondisi terbuka matanya. Dan juga mendoakan ketika menutup, disunnahkan pula mendoakan dengan kebaikan untuk si mayit ini. Allahumma ghafir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ini diantara doa yang diucapkan Rasulullah SAW ketika beliau menutup kelopak mata salah seorang sahabat. Dan juga diantara hikmah menutup mata orang yang telah meninggal di saat telah meninggal, di saat baru meninggal, yaitu supaya tidak jelek dilihat. Ketika seseorang melihat mayit itu terbuka matanya, maka ini pemandangan yang mengerikan, yang jelek kalau dibiarkan terbuka. Sehingga ketika ditutup, maka itu lebih baik dan lebih bagus. Kemudian baru setelah itu mandikan mayit. Kita mandikan mayit, dan nanti akan beliau sebutkan tata cara atau tidak di sini. Nanti insyaallah kita akan sebutkan tata cara mandian jenazah secara ringkas. Baik, kita baca. Qala al-awwal yajibu an yatawalla taghsirul mar'ati al-maytati an-nisa'. An-nisa'u yajibu an yatawalla taghsirul mar'ah al-mayta an-nisa'. Wajib yang mengurus pemandian jenazah wanita adalah para wanita. Jadi pemandian, siapa yang memandikan jenazah, dilihat jika dia adalah seorang pria, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Dan jika dia perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan. Dan hukum memandikan jenazah adalah wajib, harus. Karena perintah dari Rasulullah SAW, ketika ada orang yang jatuh dari kendaraannya, dari ontanya, kemudian kepalanya terbentur batu dan meninggallah orang tersebut, maka Rasulullah memerintahkan untuk ighsiluh bima'in wasidrin, mandikanlah dia. Perintah di sini disebutkan para ulama menunjukkan wajibnya. Asal perintah adalah wajib. Yang dimaksud wajib di sini fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? fardu kifayah adalah idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqiyin. Jadi hukum mandikan jenazah adalah perkara yang wajib, wajib kifayah. Yaitu jika sebagian orang yang cukup sudah melaksanakannya, maka dosa itu gugur dari seluruhnya. Tetapi jika tidak ada yang memandikan jenazah tersebut dalam keadaan mampu untuk dimandikan, maka seluruhnya terkena dosa. Ini makna fardu kifayah. Kemudian permasalahan, siapa orang yang paling utama dalam pemandian jenazah? Jawabannya, orang yang paling utama, yang lebih didahulukan untuk memandikan jenazah adalah orang yang diberi wasiat oleh mayit. Jika si mayit sebelum meninggalnya dia beri wasiat bahwa yang memandikan aku si fulan, maka dia adalah orang yang paling berhak dan paling utama untuk memandikan mayit tersebut. Ini jika si mayit berwasiat. Tetapi jika tidak berwasiat, maka dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa yang paling utama memandikan dia adalah orang yang paling mengetahui tentang sunnah, orang yang paling mengetahui tentang tata cara pemandian jenazah sesuai sunnah dalam pemandiannya. Terlebih jika dia termasuk salah seorang dari keluarganya atau kerabat dekatnya, maka ini yang paling utama, keluarganya yang mengetahui sunnah pemandian jenazah dan tata caranya yang benar. Karena Nabi SAW dahulu beliau dimandikan oleh keluarganya yang berilmu, yang mengerti tentang pemandian jenazah. Utawi misalnya, orang yang diberi wasiat oleh mayit ini, dia tidak mengerti tentang tata cara pemandian jenazah. Jika si mayit memberi wasiat sebelum meninggalnya untuk dimandikan si fulan, dan si fulan tidak tahu bagaimana memandikan jenazah, maka sebelum dia memandikan, diajari terlebih dahulu dengan singkat, diajari cara memandikan. Tetapi jika tidak bisa, atau dia tidak mau untuk diajari dan tidak tahu bagaimana memandikan jenazah, maka wasiat si mayit ini tidak perlu untuk dilaksanakan. Wasiat mayit tadi tidak bisa direalisasikan karena syarat memandikan jenazah itu harus tahu ilmunya, harus tahu tata caranya. Maka orang yang bodoh dan tidak tahu hukum memandikan jenazah tidak berhak bagi dia dan tidak boleh bagi dia untuk memandikan jenazah. Dan dia harus belajar. Jika tidak tahu, maka dia belajar, baru setelah itu memandikan jenazah tersebut. Dan di sana ada sebuah keutamaan memandikan jenazah, yang kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari hadis Abi Rifa'ah. Kata Rasulullah SAW, "Man ghassala mayyitan atau man ghassala musliman fakatama alaih ghafarallahu lahu 40 marrah." Siapa yang memandikan seorang muslim dan menutup aib yang dia lihat pada mayit tersebut, mayit muslim ini, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali ampunan. Wa man haffara lahu fa ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyah. Dan siapa yang menggali kuburan untuk jenazah, maka dia mendapat pahala seperti orang yang memberi sebuah tempat tinggal, dan terus pahala tersebut mengalir sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang mengkafani mayit, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan pakaian di hari kiamat dari sutra yang tipis maupun sutra yang tebal dari surga. Kesimpulannya, memandikan jenazah adalah amalan yang besar, keutamaannya sangat besar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memandikan seorang muslim dan menutup aib yang ada pada dia, Allah ampunkan dia 40 kali ampunan. Namun dengan syarat, seseorang bisa mendapatkan keutamaan ini dengan syarat. Yang pertama, ikhlas dia. Tidak mengharapkan dunia. Tidak mengharapkan harta benda dalam melakukan amalan. Ini tujuannya adalah mengharap wajah Allah. Ikhlas. Yang pertama harus ikhlas. Karena ini adalah ibadah. Memandikan jenazah. Amalan ibadah. Perintah. Yang wajib. Syarat yang pertama ikhlas dia dalam melaksanakannya. Dan syarat yang kedua, dia harus menutup aib yang dia lihat. Simak pada mayit ini. Maka jika dia mengumbar dan menyebut-nyebut aib kekurangan yang ada pada si mayit, maka dia tidak mendapat pahala tersebut. Maka kata beliau, wajib yang mengurus mandian jenazah wanita adalah wanita. Wala yajuzu lirrijali ayyaghsiluha. Tidak boleh bagi laki-laki memandikan mayit perempuan. Illa zauj, kecuali suaminya. Fa inna lahu an yaghsila zaujatah. Maka boleh bagi seorang suami memandikan istrinya. Wa yatawalla taghsilu rijali al mayyit ar rijal. Demikian sebaliknya, yang mengurus pemandian mayit laki-laki adalah kaum ar-rijal, kecuali istrinya. Wala yajuzu lin-nisa'i taghsiluh, dan tidak boleh wanita memandikan laki-laki. Illa zaujah, kecuali istrinya. Fa inna laha an taghsila zaujaha, maka boleh bagi istrinya untuk memandikan suaminya. Ini asalnya. Jadi yang mandikan itu sesama jenis wanita, yang mandikan adalah wanita, kecuali suami, dikecualikan suaminya atau sebaliknya. Laki-laki yang mandikan laki-laki, dikecualikan si istri. Adapun saudara, misalnya yang meninggal adalah perempuan, adik kandungnya laki-laki, tidak boleh memandikannya. Walaupun anaknya, orang terdekat bagi dia, tidak boleh, kecuali suaminya. Bapaknya tidak boleh, tetapi sesama wanita. Demikian pula sebaliknya, ar-rijal yang memandikan adalah ar-rijal, kecuali satu, yaitu istrinya. Adik perempuannya, anak perempuannya, ibunya, tidak boleh memandikan mayit ar-rijal. Kemudian, ada satu permasalahan, ditambah lagi oleh para ulama, bahwa boleh bagi laki-laki dan perempuan memandikan anak kecil yang belum berusia 7 tahun. Boleh bagi laki-laki maupun perempuan memandikan anak kecil yang belum berusia 7 tahun. Kenapa? Karena aurat anak kecil yang belum berusia 7 tahun itu tidak ada hukumnya. Dan dalil yang menunjukkan bolehnya laki-laki atau perempuan yang memandikan anak kecil belum usia 7 tahun, yaitu peristiwa meninggalnya putra Rasul SAW, Ibrahim bin Muhammad, putra Rasul. Yang memandikan Ibrahim adalah An-Nisa, para wanita. Dan Ibrahim mati di usia beliau masih menyusui, di usia penyusuan. Lianna Nabi lianna Aliyan. Tapi kita lanjutkan, lianna Aliyan ghasala zaujatahu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Karena Ali radhiyallahu anhu, beliau dahulu memandikan istrinya sendiri Fatimah binti Rasulullah, wa Asma binti Umais radhiyallahu anha. Demikian juga Asma binti Umais, salah seorang sahabiyah, beliau memandikan suaminya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini dalil menunjukkan bolehnya suami memandikan istrinya sendiri seperti Ali memandikan istrinya, dan bolehnya istri memandikan suaminya seperti istri Abu Bakar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak boleh bagi seorang muslim memandikan jenazah mayit yang kafir. Haram hukumnya. Tidak boleh seorang muslim memandikan orang kafir. Tidak pula mengiringi jenazah orang kafir. Bahkan tidak boleh seorang muslim menguburkan jenazah orang kafir, terlebih menyolati jenazah orang kafir. Karena orang kafir itu bukanlah orang yang pantas mendapat kemuliaan. Maka memandikan jenazah, mengiringinya, dan menguburkannya, ini semua merupakan pemuliaan terhadap si mayit dan pemuliaan terhadap keluarga mayit. Maka orang kafir tidak pantas, bukanlah orang yang ahli untuk mendapat pemuliaan dari kaum muslimin. Maka orang kafir itu rendah, tidak ada kehormatan padanya di dunia maupun di akhirah. Bahkan di alam kubur pun tidak ada kehormatan pada jenazah orang kafir ini. Apa dalilnya? Itu firman Allah Azza wa Jal, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Janganlah kamu wahai Muhammad menyolati salah seorang dari mereka selama-lamanya. Jangan pula kamu berdiri di kuburannya. Yani menguburkannya. Kenapa? لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Karena mereka itu kufur terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka mati di atas kekufuran. Maka di sini Allah melarang Rasulullah SAW untuk menyolatkan orang kafir. Maka para ulama mengambil kesimpulan, salat itu adalah perkara yang paling bermanfaat bagi si mayit. Menyolatkan jenazah itu adalah perkara yang paling bermanfaat. Maka salat saja itu sudah dilarang oleh Allah Azza wa Jal untuk ditujukan kepada si orang kafir ini. Salat itu dilarang untuk orang kafir. Maka terlebih perkara yang di bawah salat, seperti memandikannya, mengkafaninya, mengiringi jenazah, mengkuburkannya, maka ini terlebih diharamkan. Jadi istinbat dari ayat ini, tidak bolehnya memandikan jenazah orang kafir itu dari ayat ini. Jadi Allah melarang seorang muslim untuk menyolati orang kafir. Padahal solat itu adalah perkara yang paling bermanfaat bagi si mayit. Perkara yang paling bermanfaat itu jadi larang oleh Allah, berarti perkara yang di bawahnya, seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkannya, itu lebih-lebih terlarang. Maka memandikan jenazah orang kafir ini hukumnya haram. Keharamannya sangatlah besar. Adapun jika si kafir itu tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka para ulama menyebutkan, jika ada seorang kafir yang tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka dalam rangka untuk menyingkirkan bau busuk yang keluar dari tubuhnya, dia ditimbun di bumi atau dibuang di tempat yang jauh sehingga tidak mengganggu manusia. Maka ini jenazah orang kafir tidak ada kehormatan padanya. Jika terpaksa ada orang kafir yang meninggal dan tidak ada yang mengurus, maka tidak mengapa digali kuburan kemudian dilemparkan dan ditutup sehingga tidak mengganggu orang lain. Tapi inilah permasalahan pertama yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.